walaupun jiwa ini hampir tak sanggup lagi. Ku ingin ku bertahan, tapi entah sampai kapan. Kini harus ku hadapi kenyataan. Kau buat aku merasa selalu ku yang bersalah, dan aku yang harus selalu mengalah. Selama ini ku menyangka aku yang tak sempurna, tapi kini ku menyadari semua. Ternyata ini karenamu, bukan aku. Kau terus coba sakiti aku, karena engkau tak.